بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. teman-teman yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, dan juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan tidak lupa juga kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar tentang fiddima al-wajibah. Jadi denda yang wajib dibayarkan tentang orang-orang yang melanggar ketentuan haji atau dia tidak melakukan kewajiban haji. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang larangan larangan bagi orang yang sedang ihram. Disebutkan di dalamnya bahwa ada keharusan untuk membayar fidyah atau denda bagi orang yang tidak melaksanakan atau tidak melanggar ketentuan orang yang sedang ihram. Di sini kemudian kita bahas tentang dam, bayar dam, denda yang bagaimana yang wajib kita bayarkan ketika kita melanggar ketentuan haji itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Zulkifli, Syekh Zulkifli. Alan Pak Wirajagat. Oh, namanya ganti itu ya. Nama akunnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ad-dharain amin ya rabbal alamin. فصل والدماء في الإحرام خمسة أشياء أحدها الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام فصيام عشرة أيام ثلاثة أي ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. Faslun, kata Imam Taqiyuddin Alisni, kata Imam Syahbi Syuja, kata Syahbi Syuja, faslun, fasal ini, wadzima'u, fasal baru, wadzima'u fil ihrami, dan dima', dima' itu jama' dari dam. Dam itu mayuzbahu minan had, minal haji. Jadi dima' itu jama'nya dari bentuk pulular dari kalimat dam, yang disebut dam itu mayuzbahu minal haji, yaitu nama untuk hewan yang disembelih sebagai hadiyu. Hadiyu itu sembelihannya orang haji di tanggal 10. Hadiyu itu bisa berarti pelanggaran, artinya dam, denda. Hadiyu itu juga bisa berarti apa namanya? Tambal, nambal kekurangan gitu. Jadi pada dam, dam itu mayuzbahu minal haji yauman nahri. Nah, gitu lengkapnya. Disembelih daripada hadiyu nahri di hari sembelihan. Waalaikumsalam warahmatullahi Afif Pak Iwan. Wah. Namanya padahal nama Jagat tuh bagus, Pak. Jagat tuh kayak nama sedunia. Jagat Raya. Wah. Wadzima'u fil ihrami, dan dam atau hewan yang disembelih fil ihrami dalam ihram itu khamsatu asya, ada lima jenisnya. Jadi bayar denda, ada lima denda, jenis denda yang wajib kita bayarkan. Jadi ada lima jenisnya. Ahaduha yang pertama, al-wajibu bitarki nusukin, yaitu denda yang wajib kita bayar bitarki nusukin karena sebab kita meninggalkan nusuk. Nusuk di sini ini artinya wajib haji. Wajibatul haji seperti apa? Nginap di Muzdalifah, lontar jamarat, tawaf wada, kan begitu sebagaimana disebutkan sebelum. Jadi wajib haji. Jadi pertama adalah denda atau dam yang kita wajib bayarkan. Sebab kenapa kita wajib bayar? Karena kita meninggalkan kewajiban. Nanti ada nih dam yang kita bayarkan karena sebab melanggar keharaman. Kemarin kan kita bahas tuh, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh mubasyarah bercumbu, nggak boleh pakai baju pang berjahit dan sebagainya. Itu ada lagi nih. Yang pertama nih, wajib denda, wajib bayar dam, sebabnya karena meninggalkan nusuk, meninggalkan ritual haji, maksudnya tuh meninggalkan wajib haji. Wa huwa ala tartib, dan denda bagi orang yang meninggalkan kewajiban, wajib haji maksudnya, ala tartib itu denda yang harus sesuai tartib, sesuai urutan. Apa urutannya? Syatun yang pertama wajib dendanya, bayarnya pakai kambing. Maksudnya kambing disembelih. Fa in lam yajid, barulah kalau dia tidak mampu, karena sesuai urutan nih. Jadi urutannya kambing dulu, baru puasa. Jadi orang nggak bisa milih puasa, tapi harus kambing dulu. Kalau kambingnya nggak ada, atau mungkin dianya nggak mampu, barulah. Nah, jadi sesuai dengan urutan. Jadi jenis denda yang pertama adalah denda yang dibayar karena sebab dia meninggalkan kewajiban haji. Dan denda wajib haji ini, denda meninggalkan wajib ini sifatnya ala tertib. Dia harus sesuai dengan urutan. Dan urutannya yang pertama syatun, yang pertama yaitu bayar damnya pakai kambing. Enggak nemu itu kambing atau mungkin terlalu mahal, dia enggak mampu. Fasyamu asyrati ayamin, maka dia wajib berpuasa 10 hari. 10 harinya itu salasatin. Salasatin ini jadi apa, Fib, kira-kira? Salasatin apa salasatun? Fasyamu asyrati ayamin. Salasatin ini jadi badal nih. Salasatin fil haji, 3 hari di bulan haji, 3 hari dalam hajinya. Wa sab'atin idza raja' ila ahli, dan 7 hari di hari, bukan di hari tapi di waktu dia pulang, bukan di perjalanannya nih. Enggak boleh puasa di, maksudnya puasa di perjalanan yang boleh-boleh aja, cuman puasa itu tidak menggugurkan kewajiban dam. Salah satu badal daripada badal dari asyrati ayyamin salasatin fil haji wa sab'atin, dan 7 hari idza raja' ila ahli, kalau dia sudah pulang ke keluarganya. Kata Imam Taqiyuddin Ahlisni rahimahullahu ta'ala, badal dari ayam apa badal dari asyrah? Intinya sih badal. Saya kadang-kadang lupa nih kaidah begini nih. Kata Imam Taqiyuddin Ahlisni rahimahullahu ta'ala, a'lam, ketahuilah saudaraku, anna dima' al-wajibati fil manasiki sawa'un ta'adlaqat bitarki wajibin. Bahwasanya yang namanya denda, dam, dima itu tadi jamak daripada dam. Al-wajibah, darah yang wajib, maksudnya darah yang wajib itu denda yang wajib. Fil manasiki, daripada ritual haji, sawa'un, baik itu ta'adlaqat bitarki wajibin, berkaitan karena sebab dia meninggalkan kewajiban haji, au irtikabi manhiyin, atau sebab dia melanggar larangan. Badal haji makin jauh. Jadi yang namanya denda wajib itu baik karena sebab meninggalkan wajib haji atau melanggar keharaman, ai fi'li haramin, tegasnya dia melakukan keharaman, fawajibuha, maka yang wajib itu syatun, satu ekor kambing, illa fil jima, kecuali dalam hal jima. Jadi semuanya sama ya, damnya itu kalau di sini takhid, Imam Takhiddin Alisi bilangnya baik dia meninggalkan kewajiban atau dia melanggar keharaman, dendanya tuh kambing. Cuman yang jadi masalah, apakah kalau melanggar keharaman tuh ala tartib juga atau boleh ala takhir? Nah, itu kan beda. Kalau di sini kan yang teksnya Imam Abi Syuja yang pertama nih meninggalkan kewajiban ala tartib. Nah, nanti yang melanggar keharaman tuh bisa jadi berbeda nanti di teks yang berbeda. Intinya kalau dia meninggalkan kewajiban artinya enggak ngerjain wajib haji, itu ala tartib. Fa wajibuha syatun gitu. Maka dia wajib bayarnya itu dengan satu ekor kambing. Illa fil jima, kecuali kalau dalam masalah jima. Kalau dalam masalah jima. Jadi kalau masalah jima itu dendanya bukan bayar kambing, beda lagi. Fal wajibu, maka yang wajib karena sebab jima tadi, badanah itu kewajibannya bayar make satu ekor unta badanah. Wala yujzi'u fil maudhu, wala yujzi'u fil maudhu'aini, dan tidak sah fil maudhi'aini, fil maudhi'aini, dalam dua tempat. Maksudnya dua tempat yang mana nih, Fif? Jadi orang kalau pokoknya ninggalin kewajiban atau melanggar keharaman, dendanya bayar kambing. Kalau itu bayar kambing, entah itu ala tartib atau ala takhir. Tapi kalau dia melanggarnya karena sebab jima, melakukan hubungan badan, maka wajibnya bukan kambing tapi unta, gitu. Wala yujzi'u fil maudhi'aini, betul, kambing atau unta. Dan tidak sah dalam dua tadi. Tadi kan kita lihat yang melanggar tuh kambing, kalau jima unta, maksudnya dua. Dan tidak sah dalam dua hal ini, ekor kambing dan unta, illa mayujzi'u fil udhiyati, kecuali adalah yang sah dalam kurban. Jadi maksudnya bahasa sederhananya, syarat dima dam yang dibayarkan oleh orang haji itu, yang karena dia melanggar, itu sama syaratnya seperti kurban. Jenis kambingnya sama seperti kurban, umurnya sama, cacat dari bebas dari cacatnya juga sama, begitu. Jadi harus sama hukumnya kurban. Di awal kita sudah singgung tuh bahwa kurban, dzabihah, hadyu dengan akikah tuh hukumnya sama. Syarat yang berlaku semuanya sama, gitu. Termasuk al-hadyu. Al-hadyu lebih-lebih lagi karena dibanding udhiyah kurban dibanding akikah, al-hadyu ini satu-satunya yang wajib. Kalau kurban kan nggak wajib, istilahnya kalau salah-salah dikit ya kagak dosa lah. Kalau salah-salah dikit kagak dosa, ya jatuhnya sedekah, walaupun nggak dihitung kurban jatuhnya sedekah. Akikah salah-salah dikit ya nggak apa-apa lah, nggak wajib ini akikah, hitung-hitung sedekah. Tapi kalau al-hadyu kagak sah, yang jadi masalah tuh kewajiban hajinya, apakah sudah gugur atau belum, kan begitu. Tapi syaratnya untuk kurban, untuk kambing, bayar dam kambing atau bayar dam unta, sama syaratnya, sama seperti kurban. Kalau kambing dalam kurban kan syarat minimal 2 tahun. Kalau unta dalam udhiyah kurban syaratnya minimal 5 tahun, gitu. Illa fi jaza'i sayyidi, kecuali dalam hal jaza'u sayyid. Jadi kalau bayar dam sebab ninggalin kewajiban atau melakukan keharaman atau jima, bayar kambing dan unta, unta untuk yang jima. Syaratnya seperti kurban. Kecuali fi jaza'i sayyidi, dalam hal jaza ganti hewan buruan. Kan ada larangan bagi orang ihram untuk melakukan perburuan hewan. Kan itu kemarin sudah dibahas tuh. Nah, kalau ada orang yang lagi ihram tetap dia berburu, atau lagi ihram dia nyuruh orang lain untuk berburu buat dirinya, maka gantinya itu nanti jaza'u sayyidi sesuai dengan buruan yang terjadi. Artinya kalau yang diburu rusak dan rusaknya mati, dia wajib bayar harga yang sama seperti rusak. Tapi kalau yang dia buru cuman cacat kakinya gitu, jadi pincang, dia bayar harus sesuai dengan harga kakinya. Gitu. Jadi kalau jaza'u sayyidi enggak bayar kambing, enggak bayar unta, tapi wajibnya bayar sesuai dengan kerusakan yang dihasilkan. Kalau sampai mati, ya bayar tuh semua-muanya. Artinya satu. Artinya dia wajib bersedekah sesuai dengan harga harga kambingnya atau harga rusa yang diburu itu. Fayajibu fihil mislu. Maka wajib dalam jaza usaidi itu setara dengan kerusakan buruannya. Fisagiri sagirun, kalau itu hewan yang diburu itu kecil, ya wajibnya kecil. Wafil kabiri kabirun, dan kalau itu hewan yang diburu besar, ya wajib bayar makin besar. Atau juga sama, kerusakan yang kecil ya bayar kecil, kerusakan yang besar bayar besar, kan begitu. Thumma fi hadhihi al-kafarat, kemudian dalam kafarat-kafarat ini, denda ini, qad yakunu fiha ma yajibu fihi tartib, bisa jadi ada yang wajibnya di dalam denda ini, ada yang wajibnya tertib, yaitu sesuai dengan urutan. Qad yakunu, bisa saja, fiha dalam hal kafarat, ma yajibu fihi tertib, yang mana wajib di dalamnya harus sesuai dengan tertib urutan. Wa qad yakunu fiha ma yajibu ala takhir, dan bisa jadi juga kewajiban dalam kafarat ini sesuai dengan takhir, sesuai dengan pilihan kita. Jadi ada 1, 2, 3. Kan faman kana minkum maridun aw alaifan. Faman kana minkum maridun aw bihi adam mirasihi fa fidyatun min shadaqatin aw siyamin aw nusuk. Kan begitu, itu ada pilihan gitu. Tapi kalau yang bayar meninggalkan kewajiban tuh ala tartib tuh. Enggak ada pilihannya. Sebagaimana tadi teksnya Abi Syuja. Wa ma'na tertib, dan makna yang dikatakan sebagai makna tertib, annahu yajibu alaihi dhabhu, dia wajib menyembelih sesuai dengan urutan. Wala yajuzul udulu, dan dia tidak boleh belok. Al-udul itu maksudnya, udah enggak usah bayar, enggak usah sembelihlah, puasa aja enggak bisa. Wala yajuzul udulu, dan dia tidak bisa, udul itu belok. Kalau bahasa Indonesia yang enak itu artinya apa? Al-udul. Iya, belok atau berpaling kan biasanya orang. Dan dia tidak boleh berbelok atau berpaling ila ghairihi, kepada selain sembelihan. Illa idza ajiza anhu, kecuali kalau memang dia enggak mampu untuk menyembelih. Wa ma'na takhyiri, dan makna takhyir. Jadi ada dendanya takhyir, ada dendanya tertib. Yang kalau takhyir itu maknanya annahu yajuz, bahwasanya dia boleh lahu udulu, untuk berbelok, untuk berpaling ila ghairihi, kepada selain menyembelih kambing. Ma'al kudrati alaihi, padahal dia juga mampu untuk bayar kambing. Dia mampu untuk sembelih kambing, tapi dia enggak mau dibelok kepada denda yang lain, enggak apa-apa. Karena itu alat takhir. Gitu. Thumma inna dam, kemudian yang wajib bayar dam, qad yajibu ala sabili takdir, bisa jadi wajibnya sesuai dengan ala sabili takdir, sesuai dengan ketentuan muhaddadun minasyik. Takdir itu maksudnya nilainya ditetapkan oleh syariat. Gitu. Jadi dia wajib bayar denda. Dendanya entah itu tartib, entah itu takhir, itu sudah disesuaikan ala sabili takdir. Ala sabili takdir itu maksudnya, kan tadi denda itu dua, bisa tertib, bisa takhir, kan gitu. Orang boleh, orang harus tertib, urutannya sesuai urutan, orang boleh juga takhir, boleh pilih. Nah, dari dua jenis ini juga ada yang sifatnya salah sabili takdir, yang syariat itu menentukan nilainya, ditakdir, ditakar, dikadar oleh syariat itu sendiri. Wa ma'na dhalika, maknanya anna syar'a, bahwasanya syariat, qaddarul badal. Syariat itu qaddar, menentukan nilai kadar pengganti al-ma'dul ilaihi. Nilai kadar pengganti dam al-ma'dul yang dituju kepada dia, karena dia enggak bisa bayar kambing. Tertiban sesuai dengan urutan, kana au takhiran, baik itu secara pilihan. La yazidu wa la yankus, tidak boleh berkurang, tidak boleh tambah, tidak boleh berkurang. Contohnya orang kan contohnya nih, orang ninggalin mabit di Muzdalifah, orang ninggalin jamarat, dia wajib bayar kambing. Kambingnya itu kan alat takdir, sesuai dengan ketentuan syariat. Tapi kalau enggak bisa kambing, dia beralih kepada apa? Kepada puasa. Puasanya gimana? Puasanya ditentuin oleh syariat. Puasanya berapa? 10 hari, 3 hari di haji, 7 hari di itu kan itu namanya alat takdir. Sesuai dengan ketentuan apa hitungan-hitungan. Jadi enggak bisa puasa sendiri, tapi sesuai dengan alat takdir, sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh syariat. Baik itu kadar dalam hal tartiban atau takhiran atau tertib atau juga takhir la yazidu. Mudah-mudahan paham pipih masalah ini. Waqad yajibu dam ala sabili ta'dil, dan bisa jadi dam itu wajib dengan aturan ta'dil. Itu bisa dialihkan, bisa diganti. Wa ma'na ta'dilu, dan yang disebut dengan ta'dil itu annahu umira fihi bitaqwim, bahwasanya dia dalam hal dam ini umira bitaqwimi, diperintahkan untuk dikimah. Qimah, takwim itu ditukar dengan nilai gitu. Misalnya dia wajib dendanya bayar kambing, tapi karena dia jenis kafaratnya itu boleh ta'dil, boleh berpaling, yaitu ya udah kambingnya kita kasih harga aja, harganya berapa, kira-kira harganya 3 juta. Oh, berarti dia boleh bayar dengan nilai 3 juta. Kalau yang tadi di awal kan harus kambing ya kambing, harus puasa ya, tapi ini boleh dinilai, boleh dikonversi jadi nilai, kambingnya dinilai harganya 5 juta, 5 juta lah dia wajib. Nahu umira fihi bitaqwim, ini diperintahkan untuk memberikan nilai, mengkonversi badamnya itu jadi sebuah nilai harta begitu. Wal udulu ila ghairihi bihasabil qimah, dan dia bisa berpaling kepada selain dam itu bihasabil qimah, sesuai dengan nilainya. Gitu, kira-kira paham enggak? Jadi dam itu bisa jadi dia sesuai dengan tertib dam kambing kemudian puasa, atau dia alat takhir, bisa jadi pilihan. Faman kana minhum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min sadaqatin aw nusukin fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, itu kan pilihan. Iya, diuangkan. Nah, dua jenis ini, baik yang sifatnya alat tertib atau sifatnya alat takhir, itu ada yang statusnya alat takdir, sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh syariat. Kalau kambing ya wajib kambing, kalau puasa ya wajib 10 hari. Tapi juga alat ta'dil. Alat ta'dil itu maksudnya bisa dikonversi dengan nilai. Nanti kategori pelanggarannya kayak gimana gitu. Itu maksudnya alat ta'dil gitu. Iya, dikonversi. Tapi sesuai dengan pelanggarannya, apakah itu boleh dikonversi atau tidak. Nah, nanti kita bahas nih. Idza arafta hadza. Kalau engkau tahu masalah ini, artinya bahwasanya dam itu wajib, ada yang tertib, ada yang takhir, ada yang takdir, ada yang ta'dil, kan begitu. Faddamul muta'alliqu bitarkil ma'murat, maka denda dam kafarat yang muta'alliq berkaitan bitarkil ma'murat, dengan hal dia meninggalkan al-ma'murat, meninggalkan kewajiban haji, yakni makna qauli syekh bitarki nusuk, yaitu adalah makna perkataan Syabi Suja dengan kalimat tarkinusuk, maksudnya meninggalkan wajib haji. Katarkil ihrami minal miqat, seperti meninggalkan ihram di miqat. Jadi miqatnya enggak, ihramnya enggak di miqat. Watarkil rami, atau dia meninggalkan ramiul jamarat. Wal mabiti bi muzdalifah lailatal aidi, dia ninggalin nginep di Muzdalifah malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Wa kadza tarkul mabiti bi mina layali tasyrik, itu juga nginep di Mina hari-hari tasyrik, dia enggak ngelakuin itu. Wa tawafil wada'i, dan juga tawaf wada, dia enggak ngerjain itu. Wa fi hadhihi dam arba'atu aujuhin, dalam masalah meninggalkan kewajiban ini itu damnya ada empat pendapat ulama. Kalau Syabi Suja, Syabi Suja udah ketahuan tuh empat pendapatnya yang dia pilih, alat tertib wa takdir, kan gitu. Ada empat hal, ada empat pendapat. As-sahih, pendapat yang sahih, wa bihi qata al-iraqiyun, inilah yang dikuatkan oleh al-iraqi. Iraqiyun tuh ini ya, Imam Nawawi pentolannya. Kalau Khurasan tuh Imam Rafi'i. Jadi Ra'su Iraqin tu Imam Nawawi, ujung tombaknya Arab Iraq itu Imam Nawawi. Sedangkan Imam Rafi itu ujung tombaknya Al-Khurasani, bahasa sederhana gitu. Wa bihi qata al-Iraqiyun, dan inilah yang dikuatkan oleh al-Iraqi, ulama Syafi'i apa metode Iraqi, wa katsirun min ghairihim, dan juga banyak daripada selain Iraqi, maksudnya Khurasaniyun, annahu damu tartibin wa taqdir. Bahwasanya kalau urusan ninggalin wajib itu damu tartibin, itu damnya dam tertib, wa takdirin dan takdir. Tertib dan takdir. Jadi sesuai dengan urutan, dan dia takdir sudah ditetapkan nilainya oleh syariat. Enggak boleh diganti, dikonversi, enggak boleh. Kadami tamattu'i wal kirani, seperti dam tamattu' wal kiran. Nah, tamattu' kan juga wajib, dan itu semua Indonesia tuh. Tamattu' wajib bayar dam. Salah enggak salah kalau ihramnya sudah pakai haji tamattu', hajinya wajib bayar dam. Itu kan ditentukan harus pakai kambing, kalau enggak bisa ya puasa. Faman tamatta' bil umrati ilal haji famastaisara minal haji, kan gitu kata Allah. Siapa orang bertamattu' daripada umroh ke haji, famastaisara minal haji, maka dia wajib bayar hadyu, dam yang mudah bagi dia. Fa in lam yajid, kalau dia enggak nemu, fasiyamu asyrati ayyamin fil haji, fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza rajat, kan gitu kata Allah. Jadi jenis dam meninggalkan kewajiban itu damu tartibin wa takdir. Berarti dam itu ada empat tuh, ada tartib, ada takhir, ada takdir, ada ta'adil gitu tuh. Wa tartibu kama zakarahu syekhu, dan tertib sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Syuja, annahu yajibu, bahwasanya dia wajib, alaihi syatun, dia wajib bayar kambing. Fa in lam yajidha al-battah, kalau memang dia enggak nemuin itu kambing al-battah sama sekali dia enggak ada tuh kambing, enggak nemu. Aw wajadaha bisamanin ghalin, atau dia nemu itu kambing bisamanin ghalin tapi harganya mahal banget. Adala ila saumi, dia boleh ganti ke puasa. Jadi tertibnya karena awalnya kambing enggak nemu, atau ada harganya tinggi dia enggak mampu, maka balik ke adala, dia belok sesuai dengan urutannya, ila saumi, kepada puasa. Wa huwa asyratu ayyam, dan puasanya itu 10 hari. Salasatun fil haji, 3 hari di dalam di hajinya, dia di ketika dia haji 3 hari puasa. Wa sab'atun idza raja'a ilaihi, dan 7 hari di ketika dia pulang. 3 hari itu hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu ternyata boleh berpuasa bagi orang yang haji. Bagi siapa? Bagi yang enggak bisa bayar kambing. Kan bayar kambing tanggal 10. Iya. Tanggal 10 enggak bisa. Ya udah tanggal 11, 12, 13 dia puasa. Ada tidak stabil. Bagus ya. Wal muradu, dan yang dimaksud ar-ruju' ilal watani wal ahli, yang dimaksud bahwa dia kembali ke kampung dan juga keluarganya. Fa in tawad, jadi maksudnya kan 3 hari di haji ya, tentu ketika hari tasyrik itu. Jadi hari tasyrik itu tidak mutlak diharamkan, dibolehkan, dan itu kita bahas di bab puasa waktu itu ya. Bagi orang-orang yang bayar damah boleh begitu. Tapi kalau orang enggak haji enggak boleh. Dan kemudian 7 harinya di rumah. Nah, yang dimaksud pulang ilal watani wal ahli, kepada kampung dan keluarganya, fa in tawadna, kalau dia adalah orang yang bermukim di Mekah, ba'da faraghihi minal haji, setelah dia selesai mengerjakan haji, dia mukimnya di Mekah, shoma biha, dia puasa di tanah Mekah itu. Wa in lam yatawattanha, tapi kalau dia enggak mukim di Mekah, lam yajuz shaumuhu biha, dia enggak boleh puasa di Mekah walaupun udah beres hajinya. Orang Indonesia kan udah beres haji itu, tapi masih di Mekah. Gelombang yang ke berapa? Pertama juga sama kan, gelombang pertama nunggu di Mekah sampai selesai haji itu kira-kira 10 harian kan gitu. Enggak boleh, kenapa? Karena dia bukan orang yang tinggal di Mekah. Wala yajuzu shaumu hafit tariq, dan dia tidak boleh berpuasa fit tariq, di jalanan. Di sepanjang jalan. Keluar Mekah nyampe Jeddah, nyampe Jeddahnya pas subuh. gue lagi ini nih, lagi bayar dam, kemarin nggak bisa bayar kambing puasa nih. Nggak boleh karena masih di perjalanan. Jadi yang dimaksud di keluarganya itu ketika dia sudah pulang. Wala yajuzu shaumuha, tidak boleh puasa 7 hari itu fit tariq, di jalanan, alal madhab, menurut pendapat madhab alladzi qata'a bihil iraqiyun, yang ini yang dikuatkan, yang dipatenkan oleh al-iraqiyun. Wala yasihu shaumu syai'in minas sab'ati fi ayyami tasyrik bila khiraf, dan tidak sah shaumu syai'in minas sab'ati, berpuasa 1 hari pun daripada yang 7 hari itu fi ayyami tasyrik, di hari-hari tasyrik bila khilaf, tanpa perdebatan. Wa in kulna innaha qabilatun li shaumi li'annahu yu'addu fil haji, walaupun kita bilang bahwasanya hari tasyrik itu qabilatun, itu bisa orang berpuasa di dalam hari tasyrik, li'annahu yu'addu fil haji, karena dia dihitung dari bagian daripada hari-hari haji. Ya tentu itu yang dimaksud boleh berpuasa adalah 3 hari yang itu, tapi yang 7 hari kan harus di rumah. Walau lam yattafiq annahu shoma tsalasa, kalau dia memang belum berpuasa 3 hari, ini kan tadi 3 hari di tanah, di 3 hari ketika haji, wa sab'atin idza rajatum, 7 hari ketika pulang. Lalu udah mau pulang dia 3 hari juga belum. Walau lam yattafiq annahu shoma tsalasa, kalau memang dia belum juga berpuasa 3 hari, faraja kemudian dia pulang. Ini 3 hari dia berpuasa, kemarin hari tasyrik bukannya puasa dia malah jalan-jalan nyari emas. Kan ada tuh ya emas di atau tuh kalau kita umroh tuh ada aja. Ada aja orang kayak punya rencana dari tanah air itu. Hari ini ke belanja emas kan banyak tuh ya. Biasanya orang tua kita gitu. Pulang dari haji, pulang dari umroh dia kasih emas buat anaknya. Emang emasnya sih jelek, maksudnya enggak kayak emas yang di sini yang 24 karat tuh, emas-emas yang ya tapi pakai nama Mekah tuh jadi cakep. Jadi cakep itu. Dia jalan-jalan tuh, dia enggak puasa 3 hari. Faraja kemudian dia pulang, lazimahu shaumul asyrata, lazimahu shaumul asyrati, dia wajib puasa 10 hari. Jadi 3 harinya di kodok di rumah juga. Wa yajibu tafriq, dan wajib dipisahkan antara 3 dan 7 itu dipisahkan. Ala sahih, menurut pendapat yang paling sahih, menurut pendapat sahih dalam mazhab. Jadi kan aturannya 3 7 10. Tapi yang 3 dia belum haji nih. Dia belum haji, dia belum puasa. Waktu haji dia enggak puasa, dia enggak ngerti. Pas dia pulang baru dikasih tahu, lu wajib puasa lu 10 hari, lu kemarin enggak bisa bayar dam, lu enggak bayar kambing, puasa 10 hari. 3 hari di haji, 7 hari di tanah air. 3 hari saya udah enggak puasa, 3 hari sudah saya di sini, gimana? Ya berarti wajib puasa 10 hari. Cuman 10 hari itu tetap dipisahin, 3 sama 7 itu dipisahin. Wa yajibu tafriqu aidan, dan dia wajib memisahkan antara puasa 3 hari dan 7 hari itu, ala sahih, menurut pendapat yang sahih, wa fi qadrihi aqwal, dan tentang kadar waktu pisahnya itu berapa hari. Jadi setelah 3 hari dia mau lanjutin hari keempat sampai 10 tuh 7 hari. Itu jaraknya berapa tuh pemisahannya? Wa qadri wa fi qadri, dan dalam kadar tafriknya, kadar hari yang jadi pemisah itu aqwal, ada banyak perkataan Imam Syafi'i. Ar-rajih tuh aqwal apa aujuh nih? Ini kalau aqwal mestinya jangan ar-rajih kan? Karena qaul Syafi'i tidak dirajihkan. Mestinya ini aujuh kalau memang ngikutin pendapat ar-rajih. Tapi bisa jadi yang salah tuh rajihnya atau aqwalnya. Mungkin yang dimaksud itu adalah aujuh, maka pendapat yang rajih ya gitu. Tapi kalau yang dimaksud benar aqwal, maka yang benar tuh adh-dhahiru kan gitu. Pendapat yang zahir. Tapi ini ar-rajih. Ada gak yang beda teksnya? Kayaknya sih ini ya, aujuh. Karena ar-rajihnya tuh mantep banget soalnya. Ar-rajihu, pendapat yang rajih berarti aujuh. Annahu yufarriqu bi'arba'ati ayyamin, orang tersebut yaitu yang enggak belum puasa 10 hari itu, maka dia wajib 10 hari di tanah air, gitu. Sama, iya. Saya sih lihatnya nih aujuh sebenarnya nih, gitu. Tapi di ada qaulan al-qadim. Oh, berarti ini qaul nih. Berarti kalau qaul ini enggak boleh pakai raji kan? Itu apa istilahnya? Ketetapannya ulama Syafi'i. Mestinya ini al-zahir. Nah, gitu. Al-zahir annahu yufarriqu bi-arba'ati ayyamin. Dia pisahkan 3 dan 7 itu bi-arba'ati ayyamin dengan 4 hari. Wa muddati imkani sayri ilal wadhani dan muddah rentan waktu yang biasa dia nyampe ke kampungnya, dia nyampe ke ininya. Iya, gitu maksudnya begitu, Fib. Kalau akwal itu kan berarti Syafi'i, Imam Syafi'i. Kalau make ar-raji kan enggak boleh. Ya ketetapan kita aja ini mah, kita ulama Syafi'i bukan ketetapan syariat. Ulama Syafi'i kan bilang gitu. Kalau ada qaul Imam Syafi'i enggak boleh dibilang mana rojih, mana enggak rojih, karena enggak sopan. Yang kalau ada qaulnya Imam Syafi'i itu berarti zahir apa enggak zahir, kan begitu teksnya. Kalau rojih enggak rojih itu aujuh wajah atau pendapat ulama Syafi'i. Tapi di bawah ini ada qaul jenis qaul qadim yang kayaknya sih bisa jadi ini akwal pendapatnya Imam Syafi'i, tapi rojihnya ini mestinya diganti dengan al-zahir. Annahu bahwasanya dia dipisahkan 4 hari. Iya, akwal Pak Iwan. Jadi dipisahkan 4 hari. Wa muddati imkani sayri ilal watani. Dan jarak yang mungkin dia tempuh untuk perjalanan pulang. Jadi kita kalau orang Indonesia ya naik pesawat dari mulai tanah suci ke tanah air itu kan 9 jam. Betul ya, 9 jam. Dan 9 jam itu kalau pulang ke Indonesia jadi nambah 4 jam. Jadi 9 tambah 4, 13. Benar gak? 9 jam. 9 jam. 9 jam tambah, karena waktu Indonesia kan lebih cepat. Berarti kan dia nambah 4 jam. 9 tambah 4 berarti 13 jam. Gitu. Jadi dipisahin tuh. Jarak antara 3 hari puasa dengan 7 harinya itu dipisahkan 4 hari plus 13 jam, begitu. 3 hari plus 13. Jadi harus dipisahkan itu. Falau lam yasum, kalau emang dia enggak puasa juga, wa kana qad tamakkana minhu hatta mat. Ah, ini beda masalah rupanya nih. Pokoknya itu pendapat yang rajih atau pendapat yang zahir, kalau kita bilang itu qaul atau kita bilang rajih itu pendapat ulama Syafi'i, bahwa dia wajib dipisahkan 4 hari plus waktu rentan perjalanan pulang, 4 plus 13 jam. Falau lam yasum, kalau dia tetap enggak puasa, udah wajib bayar dam enggak bayar, wajib puasa enggak puasa juga. Ini beda lagi masalahnya nih. Wakana ketamakana, dia adalah orang yang mampu puasa, udah mampu puasa hatta mata sampai dia meninggal dunia. Fakaulani, ah, ini yang saya maksud kau ni. Berarti sama yang pertama, sama yang di atas tu beda masalah tu. Berarti nanti kita cari nih yang awal nih, pemisahan itu kaul apa awal aujuh gitu. Tapi kalau ini masalahnya jelas nih, kalau dia enggak puasa juga sampai dia mati, padahal dia mampu. Faqaulani, ada dua pendapat Imam Syafi'i. Al-qadimu, pendapat yang qadim. Yasumu anhu waliyuh, dipuasakan oleh walinya atau ahli warisnya. Kasawmi Ramadan, seperti puasa Ramadan. Kan diganti. Itu qaul qadimnya Ramadan juga gitu kan. Qaul qadimnya Ramadan dipuasakan oleh anak cucunya. Gitu. Jadi orang yang mati meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Qaul qadimnya Syafi'i kan dipuasakan oleh anak cucunya. Wal jadid, dan pendapat jadid, yud'amu anhu min tarikatihi likulli yawmin. Ini juga sama kayak Ramadan. Kewajiban Ramadan yang ketinggalan sampai dia meninggal, qaul jadid kan cukup bayar fidyah saja. Ini juga sama nih. Dia wajib 10 hari karena sebab meninggalkan wajib haji, sampai dia meninggal enggak puasa. Pendapat qadimnya Imam Syafi'i, dia wajib dipuasakan oleh ahli warisnya, anak cucu. Enggak, sebenarnya enggak mesti ahli waris, siapa aja boleh. Yang penting diniatkan untuk almarhum. Wal jadid, pendapat yang jadid, yut'amu anhu min tarikatihi, dipuasakan diganti yud'am dengan memberi makan anhu dari untuk atas nama orang meninggal itu, min tarikatihi dari harta yang ditinggalkan, likul liyaumin muddun untuk setiap satu hari satu mud, kalau 10 hari berarti 10 mud. Fa in kana tamakkana minal ashrati al ayyamu ay al ayyama gitu. Fa in kana tamakkana minal ashrati al ayyama fa ashratu amdadin wa illa fa bil qist. Kalau dia benar enggak fa in kana tamakkun, fa in kana tamakkana, kalau dia mampu ini kan maksudnya kalau emang dia enggak mampu 10-10 harinya fa asyratu amdad, maka 10 mud, wa illa tapi kalau enggak 10 hari fa bil qisti, maka sesuai dengan jatahnya gitu. Ya kalau dia bisa puasanya cuma 3 hari terus meninggal, berarti kan sisa 7 dia bayar itu. Kalau dia puasa udah 4 hari sisa 6 hari dia bayar. Tapi teks ini nyambif nih. Yut'amu anhu min tarikatihi di kulli yaumin muddun fa in kana tamakkana minal ashratil ayyama fa ashratu amdani, ini yang di sini nih. Fa in kana tamakkana minal ashratil ayyama itu maksudnya apa nih? Benar gak teksnya? Iya benar. Fa in kana tamakkana minal ashrati ayyamin. Ini maksudnya tuh kan jawabannya fa ashratu amdan. Itu jawab syartinya kan. Itu fa-nya kan apa namanya syaratnya. Syaratnya fa in kana itu syarat tuh. Terus dijawab jawabannya fa asyratu amdad, maka wajibnya bayar 10 mud. Berarti yang sebelumnya itu kan kalau dia tidak mampu 10 hari kan gitu, maka wajib 10 mud. Tapi ini di sini nih syaratnya tuh bingung, in kana tamakkana minal asyrati ayyam. Paham enggak Pip? Bingungnya aneh, paham enggak? Fa itu kan syarat tuh ya. Maka in kana dan seterusnya itu syarat tuh. Fa asyratun itu jawab syarat. Jawabnya benar nih, kita paham jawabannya, maka dia wajib bayar 10 mud. Berarti kan mestinya syaratnya tuh bunyinya kalau dia enggak mampu 10-10-nya begitu ya, maka dia wajib bayar mud. 10 mud. Wa illa tapi kalau enggak fa bil qisti, maka sesuai dengan aturannya. Wa hadza ma'na takdir, dan ini yang dimaksud dengan takdir, bahwa kewajibannya ditetapkan oleh syariat. Wa la yata'ayyanu sarful amdad, dan tidak ditentukan, tidak diharuskan memberikan mud itu, makanan itu, ilal fuqara il haram, kepada orang-orang fakir di tanah haram. Alal azhar, menurut pendapat menurut qaul Syafi'i yang al azhar. Wa qad sahaha fil muharrari, nanti kita terusin lanjutnya. Waqad sahha, dan telah disahihkan fil Muharrar, dalam kitab Al Muharrar Imam Rafi'i, wa tabi'ahu fil Minhaj, dan diikuti oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin, anna hadza dam, bahwasanya dam ini, damu tartibin, adalah dam yang sesuai dengan tertibnya, wa ta'dilin, tapi juga dam yang boleh diganti dengan nilai. Fatajibu syatu, maka dia wajib bayar kambing. Fa in ajiza, tapi kalau dia enggak mampu, ishtara bi qimati syah. Gitu. Ini damu tartib wa ta'dil, itu tashihnya Imam Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar, dan juga kitab Imam Nawawi dalam kitab Minhaj, bahwasanya dia boleh apa namanya tartib tapi ta'dil, ini sesuai dengan urutan, tapi dia boleh dikonversi dengan nilai. Fa in ajiza, kalau dia enggak mampu, ishtara bi qimati syati ta'aman wa tasaddaq bihi, dia boleh beli sesuai dengan nilai kambing itu, to'aman, sebagai bentuknya berupa makanan, watasaddaqa, dan dia sedekahkan dengan nilai tersebut. Artinya nilainya 5 juta, berarti 5 juta dia beli beras, berasnya disedekahin. Fa in ajiza, kalau dia enggak mampu juga, soma'an kulli yaumin, an kulli muddin yauman. Maka dia puasa an kulli muddin dari setiap satu mud itu yauman. Wah, lebih banyak lagi. Wa huwa khilafun ma huwa khilafun fi syarhaini wa rawdati wa syarhil muhadzab fa arim ma fa. Maksudnya tahu enggak, Fin? Fa in ajiza. Jadi kata Imam Rafi dan Imam Nawawi dalam Minhajul Thalibin, ternyata ini damnya dam tertib wa ta'dil. Tertib tapi juga ta'dil, boleh dikonversi. Nah, ketika orang enggak bisa bayar kambing, maka enggak bisa nyari kambing, maka dia wajib ta'dil, konversi itu kambing jadi sebuah nilai. Nilainya apa? Nilainya ya uang, 5 juta katakan, atau 3 juta lah. Di sini 3 juta. 3 juta itu kita konversi jadi makanan pokok. 3 juta apa karung tuh. Tapi benar gak teksnya begitu ya? Fa'in ajiza, tapi kalaupun dia gak bisa itu bayar, apa namanya, bayar sedekah itu, soma an kulli muddin yauman, gitu. Dia wajib berpuasa setiap satu mud satu hari. Satu mudnya itu dari mud yang 10 mud itu apa, dari harga kambing. Kan kalau kambing 3 juta, 3 juta kita konversi jadi beras, itu beras kan jumlahnya di bermud-mud itu banyak banget itu. Terus dia puasa sesuai dengan nilai itu. Wahuwa khilafu. Makanya disebut wahuwa khilafu ma fi syarhaini. Dan ini berselisih, berbeda dengan apa yang disebutkan dalam dua syarahnya. Syarah Syagir dengan syarah Kabir Imam Rafi'i. Wa rawdati, dan berbeda juga dengan rawdatu talibin Imam Nawawi, syarhil muhadab dan syarah muhadab. Fa'arifu, ketahuilah itu. Jadi ada, jadi Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi punya perdebatan sendiri dalam kitab-kitab. Kitab Raudhatut Thalibin bilangnya begitu, kitab Minhajut Thalibin bilangnya beda lagi. Saya belum cek nih ke kitab Minhajut Thalibinnya, tapi ini agak aneh kalau suruh puasa setiap satu mud satu hari. 3 juta itu kalau kita konversi jadi beras tuh kira-kira berapa karung? Satu karung aja kan bisa, apa namanya, 10 liter ya. 10, kalau katakan satu mud kan 0,68 liter. 0,68 liter kalau kita bulatin 1 liter. Kalau satu karungnya 200 liter misalnya. Dia puasa 200 hari, setahun juga gak beres itu. Maka itu ini khilaf, ini berbeda dengan apa yang disebutkan dalam syarah Syagir dan Kabir. Insyaallah kita lanjut besok hari. Kita tentuin nih yang tadi kita kebingungan tentang beberapa hal, insyaallah besok hari. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang besok hari, hari Selasa. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan keluangan waktu untuk bisa terus mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon dikoreksi bagi para asatidz, teman-teman sarjana muslim, jika memang menemukan ada kesalahan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.